Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita di masjid ini pada waktu pagi ini dalam rangka talabul ilmi. Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang sahih, man kharaja fi talabul ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dalam rangka untuk talabul ilmi, maka dia di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia pulang, sampai dia kembali ke tempat. Maka mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka-mereka yang fi sabilillah, berjihad fi sabilillah, karena kita belajar di waktu pagi seperti ini duduk hadir dalam rangka untuk talabul ilmi. Syekh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyatakan bahwa jihad itu ada dua. Al-jihadu jihadan. Jihadan, dua jihad. Jihad yang pertama adalah jihad bisyafi wa sinan, dengan pedang dan dengan tombak. Yang kedua adalah bil ilmi wal burhan, dan ilmu dan dengan penjelasan. Fa'afdul jihad fi hadzal asr, yang paling afdal jihad di zaman sekarang ini adalah nashr ilmi nafi', menyebarkan ilmu yang bermanfaat di tengah-tengah umat. Maka mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka-mereka yang berjihad fi sabilillah binasyri ilmin nafi', dengan kita menyebarkan ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu tentang Al-Quran was sunnah ala fahmi sahabah. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf Alim Al-Khalaf, al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua, ilmu nafi'un wa ilmu ghair nafi'in. Ilmu yang pertama ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang kedua ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berdasarkan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi sahabah. Ilmu tentang Al-Quran, kalamullah, dan ilmu tentang sunnah, tentang hadith-hadith Nabi alaihissalatu wassalam dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Adapun selain itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Yani ilmu yang menyelisih Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ada ilmu yang mubah, umur duniawiyah, selama tidak melanggar hukum syar'i, maka itu boleh dilakukan, selama tidak melanggar hukum syar'i. Hadirin kaum muslimin rahimani warun jami'an, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nafi'. Nabi kita mengajarkan sebuah doa. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Kenapa diajarkan doa ini? Karena pentingnya memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Rizki yang baik dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini kaum muslimin adalah sangat besar hajat kita kepadanya. Ilmu yang bermanfaat. Al-Imam Ibn Rajab menyebutkan ilmu itu ada dua. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Beliau kemudian merinci. Ilmu yang bermanfaat itu bisa dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ilmunya bermanfaat dan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu itu. Yang kedua, ilmunya bermanfaat namun kita tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Maka yang kedua ini adalah ilmu ghairu nafi' bagi binisbatina lana. Dinisbatkan kepada kita ilmu Al-Quran wa Sunnah difahami sahabah. Ilmunya bermanfaat. Ilmu yang hak. Tetapi kadangkala seorang di antara kita tidak bisa mengambil hikmah dan faedah dari ilmu tersebut. Maka ilmu itu pun tidak bermanfaat, bahkan berbahaya bagi kita. Misal seperti kita mengerti halal haram namun kita mengabaikannya. Akhirnya jatuhlah pada dosa. Mengerti al-haq wal-batil. Tetapi tidak perhatian dengan itu dan tidak mau pedulikannya. Sembarangan dia. Akhirnya jatuh pada batil. Wahakata. Ilmu yang tidak bermanfaat bagi seseorang. Nabi kita menyebutkan dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara lafadznya, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu adalah hujjah bagimu, yakni penguat amalan-amalanmu. Engkau akan beralasan nanti di yaumil qiyamah, ya Allah, saya begini karena engkau berfirman seperti ini. Ya Allah, kami begini karena nabimu bersabda seperti ini. Maka kami mengamalkannya begini dan begitu. Ini ilmu yang hujjah bagi kita. Tetapi bisa terjadi ilmu itu ghairu nafi' bagi kita. Na'udzubillah min dzalik. Ilmunya Al-Quran, ilmunya Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, tetapi itu diselisihi. Hal itu tidak diamalkan kama yang bagi seperti yang seharusnya diamalkan. Menyelisih ucapannya dengan ilmu itu, perbuatannya juga menyelisihinya. Maka ilmu tersebut akan menjadi hujjatun alaik, ilmu yang akan membantah dirimu nanti di yaumul kiamah. Bukankah engkau telah tahu begini, kenapa engkau melanggarnya? Bukankah kamu telah tahu itu haram, kenapa engkau mengerjakannya? Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Karena itu Rasul mengajarkan sebuah doa, Allah manfa'ani bima 'alamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Allah manfa'ani, ya Allah, berikan manfaat kepadaku. Bima 'allamtani, dengan sesuatu yang engkau telah ajarkan kepadaku. Karena kadang ilmu itu tidak bermanfaat, bahkan menjadi hujjatun 'alaina, na'udzubillah min dzalik. Manfa'ani bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkan kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku. Wazidni ilma, dan tambahkanlah ilmu untukku. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu-ilmu kita bermanfaat bagi kita. Dan menjadikan kita istiqamah di atas nas Al-Quran wa sunnah ala fahmi sahabah. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan kita adalah singkat tentang amal salaf di sabah, amalan salaf di waktu pagi hari. Lebih umum dari itu, kaum muslimin, berbicara masalah waktu, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah, menyebutkan ketika berbicara masalah waktu. Di tafsir beliau, Tafsir Karim Rahman fi Tafsir Kalmanan, di mana beliau berbicara tentang wal asri, demi masa. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebut nama al-asr, masa atau waktu? Tentunya li ahmiyatiha, karena pentingnya berbicara masalah waktu. Pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, murur zaman, berlewatnya waktu demi waktu, hari demi hari, minggu, bulan, tahun. Wajib bagi kita memperhatikan itu. Qala Syekh, waktu lumatakan mahallun libni adal min amal. Atau fi ma'na, waktu adalah mahalun lil amal, tempat di mana manusia bisa beramal, tempat di mana kita kaum muslimin dikasih kesempatan oleh Allah azza wajal untuk beramal. Dikarenakan apabila sudah mati maka tidak bisa beramal. Nabi kita alaihi salatu wasallam sabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Apabila seorang anak manusia meninggal dunia, inqata', terputus amalannya. Yakni sudah tidak bisa beramal. Maka kapan kita beramal? Saat kapan kita beramal? Allah berikan umur, waktu bagi kita, yang waktu itu adalah berlalunya hari demi hari. Al-Imam Ibn Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dalam salah satu ucapan beliau, "Ya Ibn Adam, innaka anta ayyam." Wahai Bani Adam, sesungguhnya tak lain engkau adalah ayam. Ayam apa ini? Ayam jago? Atau ayam betina? Bukan itu. Ayam jamak dari yaumun. Wahai Bani Adam, kalian ini adalah terdiri dari hari demi hari. Idza dhahaba yaumun minka, dhahaba ba'duka. Apabila berlalu satu hari darimu, itu maknanya telah berlalu hidupmu, sebagian darimu telah hilang. Dua hari, tiga hari, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, itu maknanya engkau menuju kepada al-ajal, menuju kepada satu titik kematian, menuju pada habisnya waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk beramal, meraih al-jannah dengan kenikmatan yang tiada tara, dan kesempatan untuk terhindar dari azab neraka sekarang ini semasa kita di dunia. Maka hadirin kaum muslimin rahimani waran jami'an, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Idza asbahta fala tantadir al-masa." Idza amsayta fala tantadir as-sabah. Apabila engkau berada di waktu pagi, jangan kau tunda untuk beramal sampai waktu sore. Apabila engkau di waktu sore, jangan kau tunda untuk beramal menunggu besok lagi pagi. Jangan. Khudh min sihatika limardika wa min faragh limautika li farahika. Ambillah, khudh min sihatika limaradik. Ambillah kesempatan kesehatanmu sebelum datang apa? Masa sakitmu. Dan al-hadith, surah al-hadith. Hadirin kaum muslimin rahimani warn jami'an, maka marilah kita mementingkan yang namanya waktu. Lewatnya waktu adalah sesuatu yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita anggap waktu itu tidak akan ditanya oleh Allah azza wa jalla. Dan kita anggap itu bukan bagian dari nikmat. Disebutkan dalam hadis yang sahih, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'al arba. Akan terus menerus kaki seorang hamba terbujur kaku nanti di yaumul mahsyar sampai ditanya tentang empat hal. An umrihi fi ma afna. Ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan umur itu. Wa an jasadihi fi mabla, tentang jasadnya, untuk apa digunakan jasad ini sampai jasad ini usang dan rusak, rampa dan kemudian mati menjadi jutha, menjadi jasad yang tidak bernyawa lagi, untuk apa. An malihi, min aina iktasaba wa fi man faqa. Yang ketiga, pertanyaan tentang harta, untuk apa, dari mana engkau mendapatkannya, dan untuk apa engkau gunakan harta itu. Dan yang keempat adalah an ilmihi fima amila bihi, tentang ilmunya, berapakah yang sudah diamalkan oleh kita. Hadis ini menerangkan bahwasanya di antara pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita nanti di yaumul kiamah adalah an umrihi fi ma afna, tentang umur kita, untuk apa dihabiskan umur kita ini. Mumpung masih hidup, mumpung masih ada kesempatan, perbanyaklah ibadah, perbanyaklah amal saleh. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang dan baik amal perbuatannya. Masalah umur biadillah, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu berapa tahun umur kita. Panjang, pendek, tidak ada yang tahu. Itu adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seorang pun tahu kapan matinya. Dan tidak seorang pun tahu akan mati di mana. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu kapan dia akan mati. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Urusan kita bukan banyaknya waktu, panjangnya umur kita. Tidak seorang pun tahu. Tetapi urusan kita amal. Amal. Apakah kita beramal kebajikan, kesalehan seumur kita hidup? Atau kita beramal maksiat dan dosa dalam kehidupan kita yang panjang ini, sekian tahun? Itu urusan kita. Maka Mari kita memanfaatkan untuk beramal, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan memang beribadah adalah perintah yang Allah tujuan menciptakan kita dalam rangka untuk menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Amalan manusia kaum muslimin, amalan ada yang baik dan ada amalan yang tidak baik. Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau menyebutkan, man zara'a khairan, barang siapa yang hari ini, yani semasa di dunia, dia menanam kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, as-sa'adah. Wa man zara'a syarran yushiku ayyahsuda nadamatan, barang siapa yang di hari-hari seperti ini di dunia, di masa-masa diberikan kesempatan untuk beramal, namun dia beramal dengan amalan kemaksiatan, maka dia akan memanen penyesalan. Penyesalan yang amat sangat besar. Nadamah. Dikarenakan apa menyesal? Dikarenakan habis waktu. Dan waktu yang sudah berlalu tidak bisa diputar kembali. Kalau sudah habis waktunya, bahkan tidak bisa lagi dia mencari. Tidak bisa lagi beli waktu. Ya. Tidak bisa lagi menambah waktu. Beli di toko waktu. Tidak ada lagi. Kalau antum ditanya, waktu itu sebenarnya mahal atau murah? Hah? Waktu itu harganya mahal atau murah? Dikatakan mahal, kita tidak pernah beli. Gratisan. Semua orang dikasih, ya. Bahkan ada orang kelebihan waktu, saya nganggur kebanyakan waktu. Masya Allah itu. Ya. Ada yang satu sibuk urusan duniawi, sampai gak ada waktu untuk rumahnya sendiri. Urusannya dagang terus, habis waktu. Waktu ini kaum muslimin adalah satu nikmat yang manusia banyak tertipu dengannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan nikmat tersebut. Yang pertama adalah kesehatan dan masa luang. Kesehatan itu, ingat, itu nikmat ketika kita kapan? Sakit. Tergeletak kita di atas keranjang kita. Opnam di rumah sakit. Sekian hari baru terasa. Sehat itu nikmat. Dari kemarin untuk apa kamu sehat? Dari kemarin kamu hanya tongkrongan saja, gitaran di pinggir jalan. Dari kemarin kamu hanya begini begitu. Baru tahu sekarang sudah sakit. Hakadah kaum muslimin. Disebutkan berbicara masalah sakit kaum muslimin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan, walaupun sebagian ulama menyebutkan fi maqal, tetapi makna sahih. Nabi mengatakan, badiru bil amal, segeralah kalian beramal. Di dalam ayat tersebut dikatakan, badiru bil amal, segeralah kalian beramal. Fahal tantadiruna, apakah engkau menunda beramal sampai datang kepadamu tujuh hal yang akan menghalangimu dalam beramal? Yang pertama, faqran munsiya, au ghinan mudghiya, au maradan mufsida, au mautan mujija, au as-sa'atu au ad-dajjal fi syarr khair fa syarr ghaib yuntadhar, au as-sa'atu fi as-sa'ad adha wa amar. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi ini, "Fahal tantazirun?" Apakah kalian menunda untuk beramal? Akan datang padamu 7 penghalang. Yang pertama, kefakiran yang melalaikan. Seorang kalau lagi fakir, kurang harta, kalau diajak ibadah, ayo mas, sholat dulu. Sholat Jumat mamanya. Ayo sholat dulu, ini sudah mau masuk waktu sholat Jumat. Dia bilang, mas, mas, boro-boro mikir sholat, cari rezeki, mas susah banget. Cari duit susah, cari penghasilan nafkah susah. Boro-boro mikir ibadah, mas, mas. Ini kan orang Jawa, kalau di sini apa? Mas juga. Atau kakak. Karena dia kena penghalang kemiskinan. Dia berangan-angan kalau nanti sudah kaya gampang beribadah. Ternyata disebutkan yang kedua, segeralah beramal sebelum penghalang yang kedua. Apa itu? Ghinan mudhiyah. Kekayaan yang melalaikan, melampaui batas. Ketika diuji dengan kemiskinan, tak kunjung beribadah. Berangan-angan kalau kaya, nanti akan beribadah. Nanti, nek wis sugih, kata dia. Nek wis sugih, aku tak ngibadah. Si kita si kere, Pak. Jadi tidak mikirkan ibadah. Begitu Allah uji dia dengan harta. Makmur dia dunianya. Ternyata harta itu membawa dia sampai melampaui batas. Ketika dia sudah kaya diajak beribadah, omongannya berbeda. Mas, mas, buat apa beribadah? Sekarang sudah kaya. Ibadah itu kan ketika miskin. Ibadah itu tidak dilakukan oleh dia dengan 2 penghalang ini. Ada juga disebutkan dalam riwayat ini yang pas dengan pembahasan kita adalah maradon mufsidan. Beramalah segera sebelum engkau datang sakit. Yang sakit ini merusakmu. Stroke umamanya. Sakit yang merusak. Atau jantung. Sehingga jalannya pun susah. Mau ke masjid pun susah. Mau apa-apa susah. Akan datang masa-masa itu. Dan seterusnya hadis. Tetapi kaum muslimin, Nabi memberikan kabar gembira. Barang siapa yang di umur dia, waktu dia digunakan untuk beramal saleh. Rutin dia memiliki amalan ibadah yang rutin. Terus menerus dia lakukan. Maka walaupun dia sakit, Allah tetap menuliskan bagi dia amal saleh. Sebagaimana dia beramal ketika dia sehat. Dan ini mengembirakan bagi kita. Man kana maridun ala safar kutiba lahu. Barang siapa yang dalam keadaan dia sakit atau safar. Idza maridul 'abdu aw safar dalam hadis. Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu. Apabila seorang hamba dia sakit atau dia sedang safar, akan ditulis bagi dia makana ya'malu sahihan muqima. Segala amalan yang dia lakukan ketika dia sehat maupun ketika dia mukim. Orang yang biasa membaca Al-Quran dalam hidupnya, kemudian Allah uji dengan sakit. Maka selama dia sakit, dia tidak mampu membaca Al-Quran. Pusing, demam. Ya. Maka tetap ditulis bagi dia qiraatul Quran. Seperti hanya dia beramal ketika dia sehat. Dia berzikir pagi sore. Dan ini akan kita baca ke beberapa contoh dalil atau contoh zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi dan sore. Kemudian dia mungkin dia safar tidak melakukannya atau dia sakit, dia tidak bisa mengerjakannya, maka kutibalahu, ditulis bagi dia amalan itu walaupun dia sakit atau dia safar. Masya Allah. Ini wahai kaum muslimin, manfaat adanya seorang yang memiliki apa? Rutinitas amaliyah yaumiyah, rutinitas amalan yang dilakukan hari-hari. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan ketika mensyarah hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, amalan yang ditulis oleh Allah Azza wa Jalla ini oleh malaikat bagi seorang hamba ketika dia sakit atau maria atau dia safar, itu adalah amalan yang dilakukan dalam keadaan rutin. Ma kana ya'malu, apa yang dia lakukan olehnya, mukiman sahiha, dalam keadaan yang mukiman atau sahih. Sehingga barang siapa yang sakit dalam keadaan tidak memiliki rutinitas amalan, ia tidak ditulis bagi dia apapun. Hakadha kaum muslimin rahim jami'an. Hadirin kaum muslimin, waktu begitu mahal karena tidak mungkin terulang. Siapa yang bisa mendatangkan hari yang telah lewat? Sekarang tanggal berapa? 26. Nah, siapa yang bisa mendatangkan tanggal yang kemarin? 25, 24, 23. Tahun 2019. Bulan Juli, bulan Juni, bulan sebelumnya. Tidak akan ada seorang pun bisa membalikkan kembali waktu itu. Jangan percayai adanya lorong waktu bisa berpindah ke zaman yang dulu atau ke zaman yang akan datang. Jangan berpikir itu. Nanti kalau ada orang di antara kita yang menjadi bayi lagi, bingung abi dan uminya, loh kok jadi bayi lagi? Bahasa Jawanya nyelunsumi. Nanti nyelusumi kayak ular ganti kulit muda lagi, lah tidak akan mungkin. Dulu disebutkan dalam banyak kitab, di antaranya contoh tentang kalimat lau kana syabab bu'a lasyarituhu, kalau seandainya masa muda itu dijual, aku akan beli. Siapa yang jual di sini? Siapa yang jual masa muda, saya akan beli supaya saya bisa muda lagi karena saya sudah tua. Kata kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ini dalam Al-Qur'an agar kita memperhatikan waktu, karena beramal itu tidak hanya di waktu pagi. Nanti kita akan bawakan ucapan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam salah satu risalah beliau yang tipis. Zikir itu sabahan wa masaan, bal fi kulli hin, pada setiap saat. Hadirin kaum muslimin, Allah Azza wa Jalla berfirman, ucapan ahlun nar, ya Allah sebutkan dalam Al-Quran agar supaya kita mengambil hikmah, Rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Rabbir ji'uni, wahai Rabbku, wahai Allah, kembalikan aku ke dunia, kembalikan aku ke dunia, minta dikasih kesempatan yang kedua kali. La'alli a'malu salihan fi ma taraktu, karena aku akan beramal. Aku akan beramal saleh. Karena dulu ketika di dunia aku meninggalkannya. Karena aku dulu di dunia meninggalkannya. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak sama sekali Tidak sama sekali, artinya tidak akan mungkin ada orang diberi kesempatan hidup yang kedua kali di dunia. La kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah kalimat yang akan diucapkan olehnya. Sangat menyesal. Waktu habis. Belum banyak amal salehnya. Apalagi yang tidak beramal saleh. Banyak amal kemaksiatannya. Sangat menyesal. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil qiyamah. Di belakang mereka ada kehidupan barzakh. Qala Syekh Shalal Fauzan dalam Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, barzakh adalah masa di mana manusia ba'dal maut, setelah mati, sampai tulu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah baratnya. Barzakh. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, Allah berkata kepada mereka, qala sawfiha wa la tukallimun. Tidak sama sekali. Rasakan siksa dan jangan pernah kalian berbicara lagi. Wahada akhiru ahdin bikalamin jalla wa ala. Ini akhir dari percakapan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu ini sangat mahal. Walaupun kita tidak pernah membelinya, tapi kesempatan ini kalau sudah habis, sudah sirna, tidak bisa lagi kita meraihnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, waktu adalah sebuah kenikmatan yang melalaikan atau yang manusia tertipu. Maknanya apa? Hadis yang tadi kami sampaikan. Maknanya adalah tatkala seorang dalam keadaan sempit, barulah ingat betapa nikmatnya masa luang itu. Orang kalau mau naik pesawat terbang jam 7. Dia santai di rumah, wah gampang nanti ya, gampang nanti. Sampai jamnya dia, wah kejar-kejaran, ini waktu singkat, oh cepat. Tergesa-gesa. Ternyata pesawatnya sudah terbang, kamu baru nyampe bandara. Belum check-in, belum apa-apa, sudah pulang lagi. Itu kalau di dunia bisa terulang, masih ada pesawat yang berikutnya, beli tiket lagi. Tapi kalau datang ajal, hatta idha ja'a ahadukumul maut, apabila datang kepada seorang di antara mereka kematian, apa yang dikatakan Allahnya? Laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqaku minas salihin. Dua, seandainya engkau undurkan kematian, aku akan beribadah, aku akan ini, aku akan itu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari fitnah itu semuanya. Hadirin kaum muslimin rahimani orang jami'an, kita masuk kepada pembahasan yang akan kita sampaikan. Ini sampai jam berapa kita talib? Wah, cepat banget. Iya, sampai jam 7. Ya, boleh? Boleh lah ya. Ini ada kegiatan sebelum ini, setelah ini? Enggak ada, santai kan? Iya, sampai jam 7 insya Allah. Ini mukaddimah, mereka muslimin, menggambarkan betapa pentingnya waktu itu. Murur zaman ulayam, lewatnya hari-hari, itu sangat penting bagi kita. Muslim itu disebutkan oleh para ulama kita, Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di atau Syekh Ibn Taimiyah dalam tafsir beliau. Muslim itu hidupnya erat kaitannya dengan waktu. Alhamdulillah kita ada waktu sholat lima waktu. Waktu itu sangat-sangat diperhatikan dalam agama kita. Amalan itu terkait dengan apa? Waktu Idul Adha, Idul Fitri, Ramadan, Haji, masa-masa ini. Waktu. Masya Allah. Di antaranya adalah waikum muslimin. Di waktu pagi seperti ini, apa yang dilakukan oleh seorang di antara kita di waktu pagi seperti ini? Secara global, waikum muslimin, pagi itu dimulai kalimat pagi ba'da tulu'i al-fajr as-sadiq, dimulai dengan terbitnya fajar sadiq. Karena sebelum itu masih lail. Masih boleh kita qiyamul lail, masih boleh kita witir sampai terbitnya fajar sadiq. Bisa dipahami hadirin? Kapan batas kita melakukan salat lail? Kapan batas kita melakukan salat witir? Sebelum masuk waktu salat subuh. Sehingga bukrotan wasilah, penjelasannya adalah dari waktu pagi sampai siang, kemudian siang sampai sore. Nanti akan kita sebutkan kalamnya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz tentang hal ini. Di saat-saat itu kaum muslimin, amaliyah begitu banyak yang seandainya kita memperhatikannya, banyak zikir yang harus kita yang kita bisa mengamalkannya. Amalan yang paling penting adalah tentunya salat subuh. Itu yang fardu ya kaum muslimin. Dikatakan yang paling penting dikarenakan amalan yang Allah paling cintai adalah maftaratu alaih. Amalan yang aku fardukan. Amalan yang aku apa? Fardukan. Kemudian setelah yang fardu-fardu dilakukan, sembari fardu itu otomatis dikerjakan karena fardu, kita pun berusaha melakukan yang sunnah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi nawafil hatta uhibbahu. Sampai hamba tersebut pun melakukan amalan-amalan yang sunnah-sunnah. Setelah dia melakukan yang fardu, sampai aku pun mencintainya. Jangan kebalik. Yang sunnah dikerjakan, yang wajib dilalaikan, itu salah. Itu salah. Misal mamanya, seorang ahlu dunia, pikirannya apa? Kekayaan. Dia menimbang-nimbang hadis Nabi, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya sudahlah, saya dua rakaat sebelum subuh sajalah, kan sudah kaya raya. Subuhannya enggak usah, yang penting kan sudah dapat dunia beserta isinya. Nah, ini orang mata duitan, Bang. Kita pun ya mata duitan kita, tapi tidak seperti itu. Bila ilmi kita berbicara, tentunya kita mengatakan dua rakaat qabliyah subuh saja seperti itu khairun minad dunya wa ma fiha. Itu hukumnya sunnah rawatib. Bukan kita mengecilkan, tetapi kita hendak mengatakan apalagi yang wajib. Apalagi yang wajib. Yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai. Wa hakala qaum muslimin. Setelah kita melakukan qabliyah subuh, kita melakukan salat subuh dengan berjamaah. Hadis tentang salat subuh dengan berjamaah banyak, atau secara umum utama berjamaah banyak, namun bukan itu yang kita bawakan di sini. Kemudian apabila kita memiliki kesempatan seperti hari seperti ini, kita jalas fi masjidihi, tetap duduk di masjidnya sampai hatta'ul asyams, sampai terbitnya matahari. Ala qadri ramhin, terbit matahari setinggi tombak. Bukan ketika tuluk, bukan ketika terbitnya matahari kemudian kita salat syuruk, bukan. Tetapi ala qadri hamsin, qala Syekh Ibnu Taimin, apa makna ala qadri hamsin? Beliau mengatakan yakni takriban ala 15 daqaiq, 15 menit kurang lebihnya dari waktu terbitnya matahari. Sampai matahari itu nampak terlihat di atas rumah-rumah kaum muslimin, barulah di waktu itu dilakukan salat syuruq. Ya, Nabi mengatakan memiliki pahala seperti haji bersamaku atau umrah bersamaku. Tamatan, tamatan, tamatan. Sempurna, sempurna, sempurna. Dan itu bagian dari salat duha. Barang siapa yang dia sudah melakukan itu, maka dia telah melakukan salat duha. Tetapi barang siapa yang tidak atau belum melakukan hal itu, karena pada subuh pulang ada aktivitas, pada subuh pulang ada aktivitas hari-hari seperti itu, maka bagi dia kesempatan melakukan salat duha. Sampai sebelum masuk waktu zuhur. Itu pun masuk bagian dari amal muslim fi sabah. Amal seorang muslim di waktu pagi, dan jangan dianggap remeh salat duha. Karena itu adalah amalan yang ringan dalam rangka bersedekah kepada setiap apa? Persendian kita. Isbihu ala kulli salim ahadikum sadaqah. Setiap hari yusbih, bahkan di waktu pagi Nabi mengatakannya. Setiap hari setiap manusia diperintahkan untuk bersedekah sejumlah persendian-persendian yang ada pada tubuh kita. Berapa jumlah persendian disebutkan dalam hadis Aisyah? Situn wa thalathmi'ah. 360 persendian. Diperintahkan kita untuk bersedekah padanya. Maka Nabi mencontohkan bi tasbihatin sadaqah wa bi kulli takbiratin sadaqah wa bi tahmidatin sadaqah wa bi kulli la ilaha illa bi kulli tahlilatin sadaqah wa bi amr sadaqah, sadaqah yang banyak. Sadaqah-sadaqah itu ya kaum muslimin, sejumlah 360 kali sejumlah persendian kita. Wujud dzalik ra'atani min ad-duha. Wujud dzalik bisa sebagai ganti dari itu semuanya, dua rakaat dari duha bisa menggantikan kita bersedekah sebanyak 360 sejumlah persendian kita. Di sana ya kaum muslimin, ada pembahasan tentang az-zikru inda sabah wal masa. Ada zikir-zikir waktu pagi dan waktu sore. Agama kita ya kaum muslimin sangat indah, sangat rahmah, mengajarkan bagi kita untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu itu. Di antaranya sebuah risalah yang singkat, syarah kitab Riyadhus Salihin di Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam ta'limnya beliau. Kita bacakan beberapa di antaranya. Akan kita contohkan insyaAllah beberapa zikir-zikir yang syar'i. Qala Syekh, babu zikri inda sabahi wal masa. Bab tentang zikir di waktu pagi dan di waktu sore. Bab yang ke-248. Qala Syekh, disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin ini beberapa ayat. Di antara dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-205. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka, wadhkur rabbaka fi nafsika." Dan ingatlah Rabbmu pada dirimu. Yakni berzikir pada diri kita masing-masing. Tadarru'an wa khifatan. Penuh dengan khidmat, penuh dengan ketundukan, suara yang lirih, tidak dikeras-keraskan, apalagi pakai toa, ya, pakai speaker atas. Itu tidak. Akhifatan. Wadunal jahri minal kaul. Tidak dikeras-keraskan zikir itu. Tetapi dunal jahr. Khifa. Ha. Fi nafsika pada dirimu. Bilhudui wal asal. Jazakallah ya Rabbi. Barakallah. Bilhudui wal asal. Qala syih. Syih Abdul Aziz bin Baz. هذه الآية الكريمة والحديثان الصحيحان والحديث الصحيحة كلا تدل على مشروعية التسبيح والتحميد والتكبير وذكر صباحا ومساء البكرة والعشية آيات dan hadis yang akan kami bacakan nanti insyaallah menerangkan tentang disyariatkannya kita untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil ya, di waktu-waktu pagi dan siang dan malam atau sore. Bukratan wa asyiyan. Qala syai al-asyi ma ba'da zawal ila ghurubi syams. Yuqal al-ash wasila wakila zawal wa qabla zawal. Zikir sebelum matahari tergelincir, yaitu waktu pagi sampai siang, dan zikir pada matahari tergelincir sampai sore. Pasti kita tanya, pagi dan petang. Kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi itu, ayat muslimin, bukrotan, pagi itu adalah min tulu'il fajri. Definisi pagi adalah terbitnya dari semenjak terbitnya fajar. Ila ma qabla zawal. Sampai waktu sebelum matahari tergelincir. Ini sebelum masuk waktu salat zuhur. Sehingga waktu-waktu itu, waktu duha masih teranggap pagi. Sehingga amalan duha bagian dari amalan as-sabah. Jangan pernah ada orang mengatakan saya salat duha. Kapan? Jam 4 sore. Wah, ngawur ini gak tahu ilmu. Ya. Jam 4 sore, waktu di mana Nabi melarang seorang untuk mengamalkan ibadah sholat. Setelah sholat asar, tidak ada sholat sampai ghurub syams. Kecuali sholat-sholat yang zawatul asbab, memiliki sebab, seperti tahiyatul masjid. Ba'da thulu'il fajr, dari semenjak terbitnya fajar, sampai tulu'u syams. Ini juga waktu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak boleh untuk melakukan apa? Ibadah, salat. Ibadah yang lainnya boleh. Kecuali dawatul asbab yang memiliki sebab tahiyatul masjid. Sehingga ada lima waktu di mana kita tidak boleh salat. Kapan saja? Yang pertama adalah ketika ba'da subuh. Yang kedua adalah ketika tulu'u syams, pas ketika matahari muncul. Innahu ma'a qurna syaitan. Sebutkan dalam sebuah riwayat, munculnya matahari bersama dengan dua tanduk syaitan. Sampai ala qadr rumhin, berlalunya tinggi, setinggi tombak, hawalai kurang lebihnya 15 menit. Bagi mengucapkan Syekh Ibnu Taimin, kurang lebihnya. Kita tidak mengatakan tadayunan beragama dengan pendapat ya Syekh harus 15 menit. Kurang dari itu haram. Lah tidak. Kurang lebih takriban. Kemudian ketika matahari pas di kepala manusia. Sampai zawal. Kemudian ba'dal asar. Sampai maghrib. Dan ketika ghurubu syams tenggelamnya matahari. Di waktu itu tidak boleh kita beribadah salat. Hadirin kaum muslimin. Setelah tulu'ul fajr, ada beberapa zikir-zikir. Hadirin kaum muslimin, disebutkan pula di dalam surah Taha, ayat yang ke-130, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha." Dan bertasbihlah engkau kepada Allah. Ini berzikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, kalimat thayyibat, kalimat-kalimat yang baik. Ini diucapkan kapan? Qabla tulu'il syams, sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Qabla tulu'il syams, qabla ghurubiha, ini menunjukkan zikir apa? Pagi dan petang. Sebutkan juga dalam surat Ghafir ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar." Bertasbihlah engkau kepada Allah bil 'ashyi, di waktu sore, wal ibkar di waktu pagi. Al ibkar yani ba'da tulu'il fajr ila qabla az-zawal. Terbitnya fajar sampai sebelum zawal, terbitnya matahari. Adapun asyia, setelah terbitnya matahari sampai sebelum tenggelamnya matahari. Bagaimana kalau kita berzikir malam, lupa kita sorenya, sibuk kita dengan pekerjaan, tiba-tiba maghrib. Apakah kita tidak boleh berzikir setelah maghrib? Boleh. Tidak ada larangan. Boleh di waktu itu kita mengucapkan zikir-zikir sore di waktu maghrib. Nanti akan kita bacakan beberapa dalilnya di antaranya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, berapa dalil contoh zikir di waktu pagi, di waktu sore. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man qala hina yusbihu wahina yumsih," barang siapa yang mengatakan ketika di waktu pagi dan ketika di waktu sore, "Subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah," 100 kali, "Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih," 100 kali, "lam yati ahadun yaumil qiyamati bi afdal mimma jaa bihi," Nabi mengatakan, maka tidak ada seorang pun yang akan datang nanti di yaumul kiamah dan membawa sebuah amalan yang lebih afdal daripada dia. Illa ahadun qala mithla ma qala aw zada, kecuali seorang yang mengucapkan ucapan itu semisal itu jumlahnya atau lebih dari itu. Di sini baik kaum muslimin, ucapan subhanallah bihamdih bisa lebih dari 100. Tetapi kalau dia membacanya 100 akan mendapatkan keutamaan hadis ini. Kalau kurang dari itu, boleh tidak boleh. Kalau tidak tahu berapa jumlahnya, lupa. Yang penting dia terus membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Tidak mengapa. Karena hadis ini umum. Ala ukhbirukum bi ahabil kalami ila Allah. Nabi satu hari alaihissalatu wassalam menyatakan kepada para sahabatnya, "Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka para sahabat mengatakan, "Kulna, akhbirna ya Rasulullah. Ayu kalamin ahabu ilallahi jalla wa'ala. Beritahukan kepada kami ucapan apakah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala." Qala subhanallahi wa bihamdi. Ini kalimat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa kali kita membacanya? Hadis yang tadi kita baca riwayat Imam Muslim, 100 kali di waktu pagi dan 100 kali di waktu sore. Alangkah mudahnya. Mudah apa susah apa? Hah? Mudah apa berat? Dikatakan mudah, jarang yang mengamalkan, berarti berat. Dikatakan berat, tapi ringan di lisan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang sahih, kalimatani khafifatani al-lisani, fakilatani fil mizani, habibatani indarrahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang kalimat ini sangat ringan di lisan. Ini gampang diucapkan, sangat berat timbangannya nanti di mizan. Dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Subhanallah wa bihamdi dan subhanallahil azim. Mari kita praktekkan. Qala Syekh Ibnu Utsaimin ketika mensyarah hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini umuman. Hadis ini umum dibaca berapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kecuali di hammam, di WC. Masya Allah. Adibu lisanakum bidzikrillah. Basailah lisan kalian dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Basailah. Dan mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Terus menerus. Kalau seandainya mungkin namanya orang ingin bervariasi, berucap kalimat lain, zikir yang umum digabungkan 4 kalimat ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Law qultu, Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, law qultu subhanallah wa bihamdi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ahabbu ilayya mimma tala'at 'alayhi syams. Itu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada satu hari di mana matahari terbit di hari itu. Apa makna kalimat ini? Qala Syekh Ibn Utsaimin dalam syarah riwayat hadis ini, ay khairum min ad-dunya wa ma fiha. Seorang mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini pahalanya lebih disukai oleh Nabi daripada dunia beserta isinya. Masya Allah, ya kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada zikir umum juga. Man qala fi yawmihi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini di hari, satu hari, bukan hanya pagi, bukan hanya siang, bukan hanya sore, bukan hanya malam, fi yawmihi, pada satu harinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 marrah, 100 kali, maka kaum muslimin mendapatkan 5 kebaikan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana lahu adl 10 qab, dia mendapatkan pahala semisal memerdekakan 10 budak. Yang kedua, kutibat lahu 100 hasanatin, ditulis bagi dia 100 kebaikan. Wahmiyat anhu 100 khati'atin, dihapus darinya 100 dosa. Wa kana lahu hirjan min asyaitan fi yamihi hatta yumsi, maka itu adalah sebagai penjaga bagi dia dari syaitan sampai dia sore harinya. Walam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdal min illa rajulun amil akthar minhu aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan tidak ada seorang pun yang datang nanti di yaumul qiyamah dengan membawa pahala yang lebih afdal lebih dari dia lebih seorang yang, kecuali seorang yang mengucapkan kalimat ini lebih banyak daripada dia. Sehingga batasan 100 itu pun bukan batasan maksimal, boleh lebih dari itu. Hadirin kaum muslimin rahimani warahmi jami'an. Masih banyak zikir-zikir yang sering disebutkan oleh Lasatidah dan tersebar buku-buku tentang doa wirid pagi dan sore. Di antaranya kita membaca ayat kursi di waktu pagi, di waktu sore. Kita membaca surah-surah pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita membaca zikir-zikir yang lainnya, Subhana, Asbahul Mulku Lillah, La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan yang lain-lainnya, Raditu billahi rabba wa muslimin dinan min nabiyyina wa rasula. Dan yang lain-lainnya masih banyak. Namun karena waktunya sudah walaupun belum jam 7, kita korting 5 menit. Tidak mengapa, apa-apa. Ya. Karena kalau di diskon, di korting itu mengembirakan, maka kita pun memberikan kegembiraan bagi antum, dikurangi 5 menit, padahal sudah ditambah 10 menit dari waktu yang seharusnya. Tapi tidak mengapa, alhamdulillah rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.